Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله dari nama-nama Allah yang agung, dari asma'ul husna adalah nama An-Nur, Allah yang maha bercahaya. Dan juga dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan bumi bercahaya menjadi terang dengan cahaya dari Rabbnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَةِ, dan perumpamaan cahayanya bagikan lentera. Penyandaran cahaya tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah penyandaran sifat yang agung kepada Rabb kita Jalla wa'ala. Karena itu dari hal yang wajib kita imani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bernama An-Nur. Dan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat cahaya. Dan konsekuensi dari nama dan sifat ini, tentunya adalah hal yang dimaklumi bagi seorang muslim dan muslimah, adalah perkara yang mereka perhatikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang cahayanya, keagungannya, keelokannya, dan kedahsyatan cahaya tersebut di dalam kebaikan dan kehidupan seorang hamba. Hijab Allah subhanahu wa ta'ala adalah cahaya. Di dalam sahih Muslim dari hadith Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Dan hijab Allah adalah cahaya. Andai kata Allah menyingkatnya, maka sungguh keelokan wajah Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar seluruh dari makhluknya apa yang pandangan Allah subhanahu wa ta'ala berhenti kepadanya. Maksudnya bahwa andai kata hijab tersebut dilepas, tirai tersebut disingkap, maka akan terbakar seluruh dari makhluk, akan binasa seluruh dari makhluk, karena tidak ada satu makhluk pun yang luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan ketika Nabi Musa alaihi salam meminta untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tarani, engkau tidak melihatku, walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, tetapi lihatlah ke gunung, kalau gunung itu tetap pada tempatnya maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Rabbmu menampakkan dirinya kepada gunung, maka gunung itu pun hancur berkeping-keping dan Nabi Musa alaihi salam tersungkur pingsan. dari keagungan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dan Al-Qur'an disebut sebagai cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang sangat terang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas. Dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya dan juga menjadikan Taurat, Injil sebagai cahaya di dua tempat di dalam Al-Qur'an. Kedua kitab ini disebutkan fihi hudaw wa nur, padanya ada petunjuk dan ada cahaya. Padanya ada petunjuk dan ada cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Karena itu dibedakan antara penglihatan dan kebutaan, dan dibedakan antara cahaya dan kegelapan. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat, dan juga apakah sama kegelapan itu dengan cahaya? Dibedakan antara dua hal. Siapa yang memperoleh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, itulah keberuntungan yang sangat besar, dan cahaya itu tidak akan diperoleh kecuali hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha. Nur di atas nur, cahaya di atas cahaya, dan Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur." Barang siapa yang Allah tidak menjadikan untuknya cahaya, maka dia sama sekali tidak akan memiliki cahaya. Karena itu hendaknya setiap muslim dan muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungi nama yang agung ini, nama An-Nur, dan mengetahui dari sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat An-Nur. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat memiliki cahaya. Ingat. Maka ada sejumlah sebab yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dengan sebab-sebab ini dia akan memperoleh cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari kegelapan. Dan ini semuanya dipersiapkan di kehidupan dunia, karena pada hari kiamat kaum mukminin memiliki cahaya yang mereka berjalan dengannya. Orang-orang kafir berada di tengah kegelapan, dan kaum munafikin tadinya mereka memiliki cahaya, kemudian tiba-tiba cahaya mereka padam di tengah jalan. Karena itu renungan-renungan berkaitan dengan cahaya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang penting, apalagi terkait dengan pemahaman dan pendalaman terhadap nama Allah yang agung, bahwa Allah Subhanahu wa taala An-Nur, dan Allah Subhanahu wa taala disifatkan sebagai cahaya, memberi cahaya kepada langit dan bumi, dan pada dirinya cahaya, pada wajahnya cahaya, dan segala cahaya dan petunjuk itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seorang pun mendapat cahaya di dalam kehidupannya kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepadanya. Berikut ini beberapa sebab yang dengannya seorang hamba diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama adalah ia berpegang dengan keislaman dan berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ataman syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin mir rabbih." Demikianlah orang yang diberi kelapangan untuk menerima keislaman, maka dia akan berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Perhatikan bahwa siapa yang menerima keislaman ini berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dadanya lapang dengan hal tersebut, maka dia pasti selalu berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu Hendaknya seorang muslim memperhatikan keberadaan dirinya di dalam Islam ini dan bagaimana keteguhannya ia berpegang dengan keislamannya dan bagaimana ia memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ini adalah sumber cahaya. Ini adalah sumber cahaya bagi seorang hamba di dalam pengamalan seorang hamba terhadap Islam, kebanggaannya dengan Islamnya dan penerapan keislaman tersebut di dalam kehidupannya akan memberikan untuknya berbagai cahaya di dalam kehidupannya, cahaya pada wajahnya, cahaya pada hatinya, cahaya pada dirinya, cahaya di dalam kehidupannya, cahaya di tengah keluarganya, dan cahaya di tengah masyarakat dan di tengah manusia. Iya. Dan dari bentuk-bentuk tauhid terdapat di dalamnya berbagai cahaya yang agung kepada untuk seorang hamba. Dengan tauhid tersebut, pada tawakkalnya memberikan cahaya, pada rasa takutnya kepada Allah memberikan cahaya, rasa harapannya memberikan cahaya, dan juga rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Ia memiliki raghabah, memiliki rahbah, dan memiliki khasyah. Ia selalu berinabah kepada Rabbnya dan selainnya dari bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk tauhid yang apabila ditanamkan di dalam diri seorang hamba, maka itu adalah cahaya yang agung di dalam dirinya, perkara yang sangat besar menuntunnya di atas hidayah. Kemudian dari sebab yang kedua yang menyebabkan seorang hamba dibimbing di atas hidayah, dibimbing di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, adalah dia mengikuti Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Telah kita sebutkan beberapa ayat bahwa Al-Qur'anul Karim adalah cahaya bagi seorang hamba, dan itu adalah cahaya meneranginya, bahkan itu adalah ruh di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitabu wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Engkau sebelumnya tidak mengenal apa itu Alkitab, tidak mengenal apa itu Al-Iman. Akan tetapi kami jadikan kitab itu sebagai cahaya yang kami memberi hidayah dengannya kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau yang Nabi Muhammad memberi hidayah menuju pada jalan yang lurus. Kemudian sebab yang ketiga dari hal yang menyebabkan seorang hamba berada di bawah naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah dia bertakwa kepada Allah dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayni min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Pasti Allah akan memberikan untuk kalian dua bahagian dari rahmatnya, dan akan memberikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya, dan akan mengampuni kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dari sebab yang menyebabkan seorang hamba dikokohkan di atas cahaya adalah dia berpegang dengan agamanya, dengan seluruh konsekuensi dari agamanya, seluruh syariat dan tuntunan di dalam agamanya, menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sempurna, dan cahaya di dalam agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal musyrikun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kecuali untuk menyempurnakan cahayanya. Agama ini disebut sebagai cahaya yang disempurnakan, walaupun kaum musyrikin benci akan hal tersebut, benci akan hal tersebut. Kemudian dari sebab yang menyebabkan seorang hamba dijaga di atas cahaya dan memiliki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala adalah ia cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Mu'ad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min manabirin nur yaqbituhumul anbiya'u wasyuhada." Para orang-orang yang saling cinta mencintai di dalam keagunganku, mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di mana para nabi dan para rasul cemburu terhadap mereka. Cemburu terhadap mereka, ingin mendapatkan nikmat seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini termasuk bagian dari keimanan yang sangat indah, di mana seorang muslim cinta kepada saudaranya karena keislamannya, karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari sebab yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia berlaku adil. Ia berlaku adil di dalam setiap perkara. Ia berlaku adil di dalam setiap perkara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innal muqsitina indallahi ala manabir min nur an yaminir rahman." Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah, mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari keagungan dan keistimewaan yang sangat besar bagi seorang hamba yang menjaga dirinya di atas keadilan, berlaku adil pada dirinya sendiri, berucap dengan keadilan, berlaku adil di tengah keluarganya, dan berlaku adil di tengah manusia, dan pada tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, ia berlaku adil karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sebab yang menyebabkan seorang hamba diliputi oleh cahaya, didaungi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, adalah dia menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mataluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang-orang yang tadinya dia mati? Orang-orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Apakah mereka ini sama dengan orang-orang yang berada di tengah kegelapan, tidak mau keluar dari kegelapan tersebut? Perhatikan ayat yang agung ini. Dibedakan antara seorang yang menerima ilmu agama, mengikuti petunjuk, dan orang yang tidak mengikuti petunjuk. Orang yang mempelajari ilmu agama, menerimanya dan mengikuti petunjuknya, maka seakan-akan dia dihidupkan dari kematian. Seakan-akan dia dihidupkan dari kematian, kemudian diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Dan itulah dari keindahan ilmu agama, selalu mendampingi seorang hamba pada segala masalah yang dia hadapi. Ilmu agama ini mengarahkan kepada seorang hamba jalannya yang terbaik, jalan yang terlurus, yang mengantarnya kepada sorga, mengantarnya kepada kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Ilmu agamanya adalah kawan yang menemaninya tatkala dia sendiri, yang menghiburnya tatkala ia bersedih. Dan ilmu agama yang dia pelajari adalah kawan yang menegurnya apabila dia bersalah, dan suatu yang mengingatkannya apabila dia lalai. Dan ilmu agamanya adalah motivasi yang memberikan untuknya kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan dalam ilmu agama itu terdapat segala penyelesaian untuk segala keperluannya, untuk segala masalah, segala kesulitan yang dia hadapi. Karena itu, kaum muslimin dan muslimat, mari kita semua menimbulkan kesadaran dan mengetahui bahwa mempelajari ilmu agama adalah suatu hal yang wajib di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Kemudian dari hal-hal yang menyebabkan seorang hamba dinaungi oleh cahaya, mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan berbagai amalan-amalan salih. Melakukan berbagai amalan-amalan salih. Ada beberapa amalan salih disebutkan di dalam hadith-hadith yang dengannya seorang itu mendapatkan cahaya. Di antara amalan salih tersebut adalah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadith menyebutkan hal itu. Di antaranya di dalam hadith Abi Malik al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Was-salatu nur," dan salat itu adalah cahaya. Demikian pula berjalan ke masjid di tengah kegelapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fi dhulmi ila al-masajid bin nuri tam yawm al-qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang yang biasa berjalan di tengah gelapan, di tengah kegelapan menuju kepada masjid-masjid dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Dan juga dari amalan yang mendatangkan cahaya adalah dia membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Di dalam hadis Abu Sa'id, beliau berkata, "Man qara'a surah Al-Kahfi lailatal Jum'ah, adha'allahu lahu an-nur ma bainahu wa bainal baitil 'atiq." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi untuknya cahaya antara dia dan antara Ka'bah, antara dia dan antara Ka'bah. Dan juga di antara amalan yang dengannya seorang hamba mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak mencabut ubannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantafu syai' fa innahu nurul muslim." Janganlah kalian mencabut uban tersebut, karena uban itu adalah cahaya bagi seorang hamba, adalah cahaya bagi seorang hamba. Bahkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud tersebut dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Man syaba lahu syaibatan fil Islam, kutiba lahu biha hasanah, wa hutta anhu sayya wa rufi'a biha darajah." Barang siapa yang beruban satu uban di dalam Islam, maka akan ditulis untuknya satu kebaikan, digugurkan untuknya satu dosa, dan diangkat untuknya satu derajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari kegelapan dan memberi petunjuk kepada kita semua menuju kepada cahayanya, serta menerangi kita dengan cahayanya di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Dari sebab yang menyebabkan seorang hamba diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya. Karena itu di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat malam tatkala beliau berdiri untuk melakukan tahajud, "Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fiihinna. Allahumma lakal hamdu malikus samawati wal ardi wa man fiihinna. Allahumma walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fiihinna." Dikatakan walakal hamdu, dan segala puji hanya untukmu. Engkau adalah cahaya langit dan bumi dan siapa yang berada di dalamnya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wal naru haq wal nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wassa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Itu hadits Ibnu Abbas di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Doa yang dibaca apabila seorang keluar dari masjid, apabila dia bangun di salat malam, "Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura وأن يميني نورا وأن يساري نورا وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلف نورا وجعل لي نورا. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, pada penglihatanku ada cahaya, pada pendengaranku ada cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Dan ya Allah, jadikanlah untukku cahaya. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya." Maka doa adalah suatu hal yang agung, yang dengannya seorang hamba dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas cahayanya. Dengan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala An-Nur, dan dari sifat Allah Subhanahu wa taala An-Nur, dan konsekuensi dari nama ini, kita mengimani bahwa segala cahaya datangnya dari Allah. Petunjuk dan cahaya hanya berasal dari Allah. Kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah cahaya, sunnah Nabi adalah cahaya, agama Islam adalah cahaya, amalan-amalan salih adalah cahaya. Maka hal ini harusnya menimbulkan di dalam diri seorang Muslim rasa takut kepada Rabbnya, sekaligus rasa harapan kepada Rabbnya. Dia takut dipalingkan dari cahaya, dilemparkan di tengah kegelapan, ditemparkan di tengah kegelapan. dan juga ia berharap selalu dijaga di atas cahaya, dihindarkan dari kegelapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bagaimana penciptaan makhluk ini di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa inna Allah khalaqa khalqahu fi dhulmah thumma alqa alaihim min nurihi faman asaba min dhalika an-nur faqad ihtada waman akhta'a dhal. Kata beliau, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan gelap. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan cahaya dari cahayanya di tengah mereka. Maka siapa yang tertimpa oleh cahaya itu, dialah yang mendapat petunjuk. Dan siapa yang tidak terkena oleh cahaya tersebut, maka dia pasti tersesat. Karena itu, hendaknya kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi cahaya di dalam kehidupan. Diberi cahaya dengan agama, diberi cahaya dengan Al-Quran, diberi cahaya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi cahaya dengan tauhid, diberi cahaya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dijaga dari kegelapan, dijaga dari dosa dan kemaksiatan, dijaga dari penyelisihan, dijaga dari penyerupaan terhadap orang-orang kafir, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Apalagi kita berada di hari-hari yang seperti ini, apa yang mereka sebut dengan akhir tahun ini, berbagai kemungkaran kita lihat, berbagai kegelapan yang mungkin akan kita saksikan. Karena itu seorang muslim jangan melantarkan dirinya dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan dia haramkan dirinya dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya dia hindarkan dirinya dari segala perkara yang bisa menyebabkannya jatuh di dalam kegelapan di dunia ini atau kegelapan di alam kubur wal-iyadzubillah, dan lebih dahsyat lagi. Dan kita bermohon kepada Allah supaya dilindungi kegelapan di dalam neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua darinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.